Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, juga Radio Albayan Cianjur, dan Radio Rai di Padang, juga yang melalui streaming Radio Roja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang pada Jumat yang lalu sudah sampai pada bab Al-Istisqa bil Anwa, artinya minta hujan kepada bintang-bintang. Sudah tiga dalil yang kita bahas, satu ayat dan dua hadis. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan dalil ketiga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ba'duhum لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. Kata Ibnu Abbas berkata, sebagian manusia, benarlah bintang anu dan bintang anu. Ucapan ini sebagai respon atas turunnya hujan. Mereka meramalkan dengan bintang bahwa hari tersebut akan hujan, dan benar hujan itu turun. Lalu mereka berkata, benarlah bulan anu dan bulan anu. Berkaitan dengan hal itu, lalu Allah pun menurunkan Al-Quran surah Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Makna dari hadis ini sudah kita terangkan tadi. Ketika hujan turun, orang-orang menisbatkan hujan tersebut kepada bintang, seolah-olah bintanglah yang menurunkan hujan, atau bintanglah yang menjadi penyebab hujan tersebut. Sehingga di dalam kitab-kitab ramalan mereka, buku-buku ramalan mereka, itu tercantum qalla ayakhlifa nau'uhu, sangat sedikit sekali yang menyimpang dari ramalan bintang tersebut, atau dikatakan telah benarlah ramalan bintang tersebut. Perkataan ini tidak boleh. Inilah yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini termasuk di antara syirik kecil, sekalipun orang itu mengatakan dengan izin Allah hujan itu turun karena sebab bintang anu. Ini pun termasuk perkataan yang tidak boleh, dan inilah yang diingkari oleh ayat ini. Adapun firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Para ulama ahli tafsir ikhtilaf ketika membahas la. Menurut satu pendapat, huruf la di dalam ayat fala uqsimu, la di sini menurut sebagian ulama disebut dengan sebutan la nafi. La nafi itu artinya la yang menidakkan, sedangkan manfinya, manfi itu yang ditidakkannya itu mahdzuf. Arti mahdzuf artinya dibuang. Ada kalimat yang dibuang tapi terkandung di dalam ayat ini, dan kalimat yang dibuang itu adalah la sihhata lima taz'umuna min annal qur'ana kadhibun au sihrun au sya'run au kuhana. Yang dibuang itu adalah kalimat tidak benar anggapan mereka bahwa Quran itu dusta, Quran itu sihir, Quran itu syair, Quran itu pedukunan. Ada ucapan itu dari orang-orang musyrik. Ada perkataan tersebut bahwa Quran ini sihir, Quran ini syair, Quran ini dusta, Quran ini sekedar dongeng. Oleh Allah Azza wa Jalla dibantah di dalam ayat ini dengan menyatakan la, bukan. Bukan, Quran bukanlah sihir, bukan syair, bukan kedustaan, bukanlah dongeng-dongeng masa lalu. Lalu Allah Azza wa Jalla bersumpah, uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim. Aku bersumpah dengan menyebut mawaqi'in nujum. Mawaqi' itu tempat terbit dan tempat terbenamnya bintang. Aku bersumpah dengan bintang-bintang, dengan garis edarnya, dengan orbitnya, bahwa ini adalah benar-benar Quran yang mulia. Oleh karena itu, uksimu atau aku bersumpahnya itu sendiri tidak ada kaitan dengan huruf la di awal kalimat ini. La adalah kalimat tersendiri yang merupakan bantahan terhadap perkataan orang-orang musyrik, sedangkan uksimunya adalah kalimat lain yang tidak ada keterkaitan dengan la. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa manfi atau sesuatu yang ditidakkan di dalam ayat ini adalah isi dari sumpahnya itu sendiri, sehingga makna ayat ini la uqsimu walan uqsimu ala annal Qur'an Qur'anun karim li'annal amro abiyan min ayyahtaja ila qasam wa hadha dha'ifun jiddan. Pendapat yang kedua adalah maknanya aku tidak bersumpah dan tidak akan bersumpah bahwa Qur'an ini benar-benar Qur'an yang mulia, enggak perlu ada sumpah itu. Karena apa? Karena perkara ini sangat-sangat jelas, tidak membutuhkan sumpah. Quran ini benar, Quran ini wahyu Allah, Quran ini kalamullah. Untuk membuktikan kebenaran bahwa Al-Quran itu kalamullah, enggak perlu sumpah. Ini makna yang kedua, tapi makna ini dhaif sekali. mana ini lemah. Ada lagi pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa huruf la di dalam kalimat ini litanbih, sebagai peringatan, sebagai warning, sebagai sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan kalimat setelahnya musbit. Musbit itu artinya sesuatu yang menetapkan. Dan maknanya adalah intabih uksimu bimawaqi'in nujum. Perhatikan oleh kalian dengan sebenar-benar perhatian bahwa aku bersumpah dengan menyebut garis edar bintang. Sehingga la di sana maknanya la untuk menarik perhatian pihak yang diajak bicara. Sehingga perkataan la, perhatikan oleh kalian dengan perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius, bahwa aku bersumpah dengan menyebut garis edar bintang dan seterusnya. Dan inilah pendapat yang sahih. Kalau muncul pertanyaan, apa fungsi dari sumpah Allah dalam Al-Quranul Karim? Padahal tanpa bersumpah pun perkataan Allah Azza wa Jalla itu pasti benar, ya. Tanpa sumpah pasti benar. Kalau orang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pasti mereka akan percaya kepada semua firman Allah tanpa harus dikuatkan dengan sumpah. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, walaupun Allah mendukung, menguatkan perkataan dengan sumpah, tetap mereka tidak akan percaya. Dalil segamblang apapun, bukti sejelas apapun, bagi orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Tetap mereka tidak akan mempercayai. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 145, walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin mattaba'u qiblatak. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya kamu memberikan semua dalil, semua bukti, semua ayat kepada ahli kitab, maka mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Mereka tetap kiblatnya itu ke sono, walaupun kita sudah mendatangkan berbagai macam bukti. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, sumpah berpuluh-puluh kali pun yang Allah ungkapkan gak ada gunanya. Dan bagi orang-orang yang beriman, tanpa sumpah pun pasti orang-orang beriman ini akan percaya. Dengan demikian, apa faedah sumpah di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Ada beberapa faedah dari sumpah. Pertama, bahwa ini uslub yang biasa digunakan oleh orang Arab. Kebiasaan orang Arab dalam berbicara menguatkan segala sesuatu dengan sumpah, walaupun kebenaran dari sesuatu yang disampaikan itu sudah ma'ruf, sudah bukan rahasia umum lagi, sudah umpamanya semua orang tahu bahwa itu benar. Tapi kebiasaan orang Arab selalu menguatkan ucapannya dengan sumpah. Seperti umpamanya manisnya gula, manisnya enaknya buah durian, kita atau orang Arab menyatakan wallahi hadza thayyib umpamanya, demi Allah ini enak banget. Padahal semua orang tahu bahwa durian itu enak, aromanya harum, rasanya legit, manis kalau yang matang di pohon gitu ya. Tanpa harus dibubuhi oleh sumpah pun orang-orang sudah akan percaya bahwa memang ini enak. Tapi kebiasaan orang Arab menyatakan wallahi hadza thayyib, demi Allah ini adalah enak sekali. Ini uslub, ini kebiasaan. menguatkan segala sesuatu dengan sumpah, sekalipun ini sudah apa namanya, sudah diketahui oleh orang banyak. Ini yang pertama. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, otomatis mengikuti uslub orang Arab. Ini yang pertama. Faedah kedua, bahwa dengan adanya sumpah, keyakinan orang-orang mukmin akan bertambah kuat. Dan tidak ada salahnya menguatkan sesuatu dengan sumpah agar tambah yakin. Menambah atau meminta bukti tambahan untuk menambah keyakinan tentang sesuatu yang sebenarnya sudah diyakini adalah gak masalah. Contoh apa? Contoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim yakin gak bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati, sudah hancur tulang belulangnya juga mungkin sudah tidak ada. Bagaimana caranya Allah Azza wa Jalla nanti membangkitkan lagi manusia-manusia yang sudah hancur? Ibrahim yakin apa tidak? Yakin. Tapi dia masih ingin bukti. Allah menerangkan perkataan Ibrahim ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 260. Berkata Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah bertanya, apakah kamu belum beriman? Belum percaya? Qal bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim menjawab, ya saya sudah yakin, sudah percaya, sudah beriman, tapi untuk lebih menenangkan hati saya. Oleh karena itu adanya bukti tambahan menambah keyakinan. Dan salah satu di antara bukti tambahan ini adalah adanya sumpah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah kedua dari sumpah. Faedah ketiga, Allah Azza wa Jalla selalu bersumpah dengan makhluk-makhluk besar. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi siang, demi malam. Dengan menyebut makhluk-makhluk yang besar. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah itu ingin menegakkan hujjah, memberikan argumentasi dengan sumpahnya ini tentang benarnya isi dari yang dia sampaikan dengan menguatkan dengan sumpah tadi. Oleh karena itulah, maka manusia diingatkan dengan benda-benda besar, dengan langit, dengan bumi, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang yang oleh manusia tidak terjangkau saking besarnya. Maka diingatkan bahwa itu semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Dengan diingatkan seperti itu, kita pun kembali sadar, tersadarkan oleh kekuasaan, keagungan dari Allah Azza wa Jalla. Faedah keempat, at-tanwih bihalil muqsim bih. Muqsam bih, adanya sumpah ya memiliki makna tanwih. Tanwih itu apa? Tanwih itu menganggap besar, menganggap agung terhadap perkataan yang diawali oleh sumpah. Karena Allah itu tidak pernah bersumpah kecuali dengan menyebut sesuatu yang sangat-sangat agung. Seperti demi bulan, demi bintang, demi matahari, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, maka sebuah kalimat atau penjelasan yang diawali oleh sumpah menunjukkan bahwa kalimat yang akan diterangkan yang diawali oleh sumpah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil oleh kita sebagai manusia. Itu empat diantara sekian banyak faedah dari sumpah. Adapun makna fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata Allah, aku bersumpah. Allah di sini menggunakan kata-kata aku, ana, bukan nahnu. Memakai domir mufrad. Domir mufrad itu kata ganti orang pertama tunggal. Aku, bukan kami. Menunjukkan apa? Keesaan Allah. Menunjukkan tauhid. Menunjukkan Allah lah satu-satunya yang tidak ada serikat bagi dirinya dalam perkara ini, dalam semua hal. Tapi kadang-kadang Allah memakai domir jama', memakai nahnu. Seperti ayat Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah memakai perkataan kami, bukan menunjukkan bahwa Allah ada banyak, tapi menunjukkan al-azamah. Huwa yu'adzim nafsah. Dia ini mengagungkan diri sendiri karena memang dia layak untuk diagungkan dari seluruh segi. Bukan menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu banyak. Tapi penggunaan kata-kata kami di dalam Al-Quran, sekali lagi lita'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allahnya sendiri cuma satu, cuma esa, dan tidak ada syarikat bagi dirinya dalam segala hal. Dan tidak pernah baik Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih Allah menggunakan kata musanna atau tasniyah. Musanna atau tasniyah itu kata ganti yang menunjukkan dua, seperti huma. Enggak pernah. Yang Allah Azza wa Jalla gunakan untuk menjelaskan dirinya hanya dengan dua lafaz. Kadang-kadang ana, kadang-kadang nahnu. Adapun ana menunjukkan keesaan Allah, adapun nahnu menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna uqsimu dengan lafaz mufrad. Adapun huruf ba, uqsimu bi. Bi di sini disebutnya bi qasam. Bi qasam artinya sumpah. Mawaqi jamak dari mauqi, yang artinya lokasi atau tempat, dan yang dimaksud dengan mawaqi di sini adalah matali dan magharib. Matali artinya tempat terbitnya bulan, dan magharib artinya tempat terbenamnya bintang, bukan bulan, bintang. Lalu apa yang dimaksud an-nujum di dalam ayat ini? Ulama ikhtilaf, apa makna nujum di dalam ayat ini? Pendapat yang pertama, nujum yang dimaksud di sini adalah bintang yang kita kenal di langit. Sehingga mawaqi'un nujum maknanya adalah tempat terbitnya bintang atau tempat terbenamnya bintang. Apa faedah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut garis edar bintang, orbit bintang, tempat terbit dan terbenamnya bintang? Karena di dalamnya terkandung penjelasan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla mampu mengatur secara stabil dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama sejak itu diciptakan sampai saatnya nanti hari kiamat, diatur garis edar bintang yang jumlahnya konon miliaran atau bahkan mungkin triliunan, dengan ukuran yang sangat besar, dengan urutan yang mungkin menurut kita sangat-sangat rumit, tapi oleh Allah Azza wa Jalla diatur sedemikian rupa dengan pengaturan yang sangat sempurna, tanpa sedikit pun ada kekeliruan dan kesalahan, sehingga satu bintang dengan bintang lain tidak saling berbenturan. Tidak ada satupun bintang yang melenceng dari garis edarnya. Tidak ada satupun bintang yang bergerak secara liar. Tidak ada satupun bintang yang jarak posisi dia dengan posisi bintang lain itu menimbulkan ketidakstabilan terhadap kondisi alam semesta ini. Tidak ada, semuanya serba teratur. Dan Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan, menyadarkan manusia tentang maha sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya diingatkan bagaimana bintang ini bisa berjalan secara teratur pada orbitnya. Ini yang pertama. Kedua, bersesuaiannya sumpah ini dengan isi dari kalimat yang diawali oleh sumpah ini. Apa isi kalimat yang diawali oleh sumpah, yang dikuatkan oleh sumpah? Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Isi dari kalimat yang diawali oleh sumpah itu adalah Al-Quran yang terpelihara. Oleh apa terpeliharanya? Oleh bola-bola api yang akan menjaga keamanan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Karena langit, ketika wahyu ini turun, langit itu dipenuhi dengan bola-bola api yang siap mengincar setan-setan yang akan mencuri dengar berita gaib tersebut. Inilah pendapat yang pertama tentang makna an-nujum. Di dalam ayat ini makna nujum di sana bintang yang kita kenal. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan nujum di sini adalah ajalu nuzulil Qur'an, waktu-waktu atau saat-saat turunnya Al-Qur'an. Ini kiasan. Disebut bintang maknanya saat turunnya wahyu. Sebagaimana perkataan para ulama, nuzilal Qur'an munajjaman. Al-Qur'an itu turun munajjaman, arti munajjaman itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan ini juga dipakai dalam pembahasan fikih, seperti umpamanya perkataan para fuqaha, yajibu ayyakuna dainul mukatib mukatab muajjalan binajmaini faakthar. Wajib hutang mukatib, mukatib itu artinya hamba sahaya, budak yang oleh tuannya diberikan kesempatan untuk bisa membebaskan dirinya dengan cara menebus dirinya dengan sejumlah uang tertentu. Sehingga dia berutang, dicicil boleh. Para fuqaha menyatakan wajib. Untuk apa? Bahwa hutang budak yang seperti itu ditunda, diberi tempo binajmain faakthar, dengan waktu dua bintang atau lebih. Dua bintang yang dimaksud ini dua periode waktu yang telah ditentukan. Jadi bintang kadang-kadang difahami atau bermakna waktu-waktu yang telah ditentukan. Sehingga Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, artinya Allah bersumpah dengan waktu-waktu turunnya Al-Qur'anul Karim. Inilah makna yang kedua. Mana yang benar makna nujum, makna bintang dalam ayat ini? Apakah yang pertama atau yang kedua? Kita lihat. Apakah makna yang pertama bertolak belakang dengan makna yang kedua? Ternyata tidak. Dan sudah seringkali diterangkan berkali-kali bahwa apabila ada dua makna yang terkandung dalam salah satu ayat dan dua makna ini tidak saling bertolak belakang, maka kedua-duanya bisa dipakai dan kedua makna itu betul-betul terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Itu makna dari An-Nujum di dalam ayat ini. Kalimat berikutnya. Setelah Allah menyatakan la uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu Allah berkata wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Wa innahu, ada huruf inna, disebutnya huruf taukid. Dan dalam pandangan nahwu, inna ini fungsinya tansibul isma wa tansibul khabar. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Menasobkan isim, merafakkan khabar. Isim innanya adalah hu wa innahu. Sehingga qasam disebutnya khabar. Qasam ini oleh Allah Azza wa Jalla dikuatkan dengan adanya huruf inna dan huruf lam. Wa innahu, inna huruf taukid. Laqasamun huruf lam di sana juga disebut lam taukid. Sehingga semakin dikuatkan tentang pentingnya perkara yang akan disampaikan ini, bahwa ini benar-benar sumpah yang sangat agung, bukan sumpah yang main-main. Setidaknya sudah ada dua perkara yang menekankan kesungguh-sungguhan, kepastian dan pentingnya sumpah ini. Yang pertama ada inna, dan yang keduanya ada huruf lam. Ketiga, lau ta'lamuna 'adzim. Makna lau ta'lamuna 'adzim, seandainya kalian mengetahui, lau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, ini penguat yang ketiga. Seolah-olah makna lau ta'lamun yang bagi an ta'lamu hadzal amra wa la tajhalu. Hendaklah kamu tahu dan tidak boleh kamu ini tidak tahu urusan ini. Harus tahu. Sehingga lau ta'lamun ini penguat yang ketiga. Ada tiga penguat, adanya inna, adanya la, dan adanya ta'lamun. Lalu Allah Azza wa Jalla setelah menyebut tiga penguat di awal menyatakan azim, sumpah ini benar-benar tiga kali agung banget, bukan main-main, bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, tapi benar-benar agung yang harus benar-benar diperhatikan. Maka falau ta'lamuna haqqal ilmi la'araftum azamatahu fantabihu. Seandainya kalian mengetahui perkara ini dengan sebenar-benarnya, pastilah kalian mengetahui keagungan hal ini, maka hendaklah kalian memperhatikan aspek ini. Inilah makna lau ta'lamuna 'adzim. Kemudian Allah kembali menekankan dengan innahu laquranun karim. Ada inna, ada la juga. Apa makna Quran? Quran ini disebutnya masdar, sama dengan gufron, sama dengan syukron. Dan maknanya bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Walaupun bentuk dari lafaz Quran itu disebutnya masdar. Ini enggak bisa diterjemahkan apa itu masdar. Ini istilah dalam ilmu sharaf. Masdar itu kata pokok. Quran masdar, fa'la sama dengan apa namanya? Syukron sama dengan gufron. Quran itu masdar bentuknya. Tapi maknanya bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Isim fa'il itu subjek, pelaku. Bisa isim maf'ul artinya objek. Kalau Quran dianggap isim fa'il atau bermakna isim fa'il, maka Quran maknanya adalah jami'un lil ma'ani allati tadammanatha al kutubus sabiqah min al masalihi wal manafi. Quran maknanya adalah yang menghimpun seluruh makna yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya berupa kemaslahatan dan manfaat, seluruh kebaikan, seluruh kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, dalam suhuf-suhuf para nabi sebelumnya, itu semua terhimpun di dalam Al-Quran. Seluruh kebenaran dan kebaikan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya sudah tercakup di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman menguatkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, kata Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan sebenarnya. Kitab yang dimaksud apa? Al-Quran tentu saja. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Quran ini membenarkan semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan Quran ini juga sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab sebelumnya. Makna muhaimin adalah menghimpun seluruh kebenaran dalam kitab yang ada sebelumnya. Makna muhaimin sebagai tolak ukur dari poin-poin kebenaran yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada poin-poin yang ada dalam kitab sebelumnya, pasti juga ada poin kebenaran itu dalam Al-Quran. Dan kalau ternyata tidak ada dalam Al-Quran, berarti itu dianggap tidak munasib lagi dengan zaman ketika Quran ini diturunkan. Inilah makna Al-Quran yang pertama, bentuknya masdar tapi maknanya isim fa'il. Karena Al-Quran maknanya menghimpun seluruh kebenaran dan kebaikan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Adapun makna yang kedua, Quran maknanya isim maf'ul, artinya objek. Karena apa? Karena maknanya adalah al-majmu', sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang memang dicatat, dikumpul, kemudian dijadikan menjadi satu. Apa yang dikumpulkan? Seluruh kebaikan-kebaikan. Dua makna yang terkandung dalam lafaz Quran ini, dua-duanya tidak saling bertolak belakang, dua-duanya benar merupakan isi kandungan dari Al-Quran. Itu makna Al-Quran. Adapun makna karim, innahu laquranun karim, sesungguhnya ini adalah Quran yang karim. Apa makna karim? Karim mencakup beberapa makna. Makna yang pertama, tutlaqu ala katsiril ata. Karim maknanya banyak memberi. Bahasa kitanya apa? Dermawan. Karim itu dermawan. Karim itu suka banyak memberi dengan pemberian yang menguntungkan pihak lain. Itu makna karim yang pertama. Makna karim yang kedua, wa yutlaqu ala syai'il bahil hasan. Maknanya karim ditujukan untuk makna elok atau indah atau bagus. Seperti dalam hadis, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu terhadap apa? Terhadap qara'ima amwalihim, terhadap harta-harta pokok yang bagus, yang penting dalam harta-harta anak-anak yatim tersebut. Itu makna apa? Karim. Karim artinya indah. Karim artinya bagus. Karim artinya elok. Ini dua makna karim. Karim bisa berarti banyak memberi. Karim bisa berarti indah, baik, dan bagus. Kedua makna ini dua-duanya terkandung dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lebih bagus dari Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Sungguh-sungguh sudah sempurna kalimat Allah dalam aspek kebenaran dan keadilan. Apa makna dari karim Al-Quran dengan makna banyak memberi? Karena Al-Quran banyak memberikan kebaikan multidimensi, baik kebaikan duniawi maupun ukhrawi, kebaikan lahiriah ataupun batiniah, kebaikan yang segera ataupun kebaikan yang ditunda kelak. Pokoknya kebaikan yang diberikan oleh Al-Quran kepada para pembacanya, kepada para pengamalnya, kepada para pendakwahnya, wah itu tidak terhitung. Untuk batin, untuk lahir, untuk dunia, untuk akhirat, untuk segera, untuk yang akan datang. Apa sih yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang membaca Al-Quran dengan pemberian yang segera? Banyak. Hati tenang, pikiran jernih gitu kan. Itu yang terasa segera seketika itu juga. Dan banyak lagi yang lain-lain. Dorongan iman nambah. Benteng terhadap segala macam ajakan kemaksiatan tambah kuat. Daya tolak terhadap segala macam dosa dan noda tambah besar juga. Itu yang segera. Adapun pemberian Al-Quran yang tertunda, oh ya pahala, ya balasan kelak di akhirat, ya syafaat, dan banyak lagi. Kepada jiwa, iya. Kepada raga, iya. Kepada dunia, iya. Kepada akhirat, iya. Kepada diri pribadi, iya. Kepada keluarga dan masyarakat, iya. Apa manfaat dari Al-Quran yang dibaca oleh seorang terhadap para tetangganya, terhadap keluarganya yang gak ikut baca, gak ikut dengar? Tetangganya enggak lihat dia baca, enggak dengar dia baca. Apa manfaatnya? Manfaatnya mereka memperoleh kemuliaan akhlak dari orang ini setelah membaca Al-Quran. Orang ini setelah baca Al-Quran menjadi dermawan. Orang ini setelah membaca Al-Quran menjadi ramah, full senyum. Orang ini setelah membaca Al-Quran menjadi care, peduli, perhatian. Baik atau tidak efeknya kepada masyarakat yang menjadi tetangganya? Tentu saja baik. Oleh karena itulah maka Al-Quran banyak memberikan kebaikan. Makanya Quran ini karim. Mana karim? Dermawan. Mana dermawan? Banyak memberikan kebaikan kepada pihak lain. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian mentaati orang-orang kafir. Perangi orang-orang kafir ini dengan Al-Quran ini dengan jihad yang besar. Memerangi orang kafir dengan apa? Dengan Al-Quran loh. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad, beliau menyatakan jihad melawan orang kafir oleh Allah sudah diperintahkan sejak di Mekah, sebelum kaum muslimin memiliki power, kekuatan, persenjataan, pasukan. Masih lemah, masih diintimidasi, masih dianiaya, masih dizolimi. Tapi jihad itu sudah diperintahkan kepada mereka. Lalu aplikasi dari perintah jihad yang diwujudkan oleh Nabi SAW apa? Dakwah. Jihadnya dengan Al-Quran. Kata Allah, wajahidhum bihi jihadan kabir, perangi, jihadi orang kafir dengan Al-Quran ini, dengan jihad yang besar. Bukan dengan mushafnya, mushaf saya itu belum ada, diacung-acung begitu, bukan. Tapi dengan cara didakwahkan kepada mereka. Jihad adalah, dakwah adalah jihad. Maka Al-Quran menjadi senjata bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Akan tetapi yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran itu mencakup seluruh aplikasi, baik ucapan, amalan, akidah. Oleh karena itulah, maka keyakinan tentang benarnya Al-Quran yang tertancap dalam jiwa harus teraplikasi dalam ucapan dan amalan. Baru itu benar-benar bisa menjadi senjata. Kalau hanya sekedar ucapan tanpa diyakini hati, tanpa diaplikasikan, Quran enggak akan jadi senjata. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ingat, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, bagus seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Kalau buruk, buruk pula. Hati ini teraplikasi dalam amal. Tancapkan Quran dalam hati, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan sesuai dengan warna hati yang telah tercelup oleh warna Al-Quranul Karim. Itulah makna Karim. Al-Quran banyak memberi kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan sikap, kekuatan segala macam kekuatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghadapi seluruh problematika kehidupan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan di dunia ini. Di ayat lain, Allah Azza wa Jalla mensifati Quran dengan sifat majid. Innahu laquranun, Al-Quran disebutkan dengan Quranul Majid. Yasin wal Quranin Karim, itu masih Karim. Apa ayat yang mensifati Al-Quran dengan sifat Majid? Cari sendiri nanti. PR. Apa makna Majid? Nah, dalam surah Juz Amma itu surah apa namanya, Al-Buruj, yang akhirnya innahu laquranu majid fi lauhim mahfud. Apa ayat sebelumnya? Quranum majid, Quran yang majid. Apa arti majid? Majid ini sifatul azamah wal izzah wal quwwah. Itu perpaduan antara keagungan, kemuliaan, dan kekuatan. Al-Quran memadukan semuanya itu. Di dalamnya ada al-azamah, di dalamnya ada izzah, di dalamnya ada al-quwwah. Dan itulah berbagai macam kebaikan yang oleh Allah Azza wa Jalla diberikan oleh Al-Quran kepada para pemiliknya, kepada para manusia yang berpegang teguh kepadanya. Diberikan berbagai macam kebaikan. Di samping Quran itu sendiri keindahan. Sesuatu yang sangat bagus, yang terbagus, yang tidak ada lagi yang lebih indah daripada Quran, lebih bagus, lebih elok daripada Al-Quran. Itulah makna Karim. Innahu laquranun karim. fi kitabim maknun. Quran yang karim itu berada dalam kitab yang maknun. Apa makna kitab? Kitab fi'al dengan makna maf'ul. Kitab maknanya maktub, seperti firash maknanya mafrush, ghirash maknanya maghrush. Kitab maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Maknun, makna maknun itu al-mahfud, terjaga, terpelihara. Fi kitabim maknun, maknanya Al-Quran ini berada dalam kitab yang terjaga, yang terpelihara. Maknun, terjaga, terpelihara. Seperti dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 49, ka'annahunna baydun maknun, tentang bidadari-bidadari surga. Kata Allah, ka'annahunna baydun maknun, seolah-olah bidadari-bidadari surga itu adalah telur-telur yang maknun, yang terpelihara. Maka Al-Quran berada di dalam kitab catatan yang terpelihara. Timbul pertanyaan, apa kitab catatan yang terpelihara itu? Quran ini ada dalam catatan-catatan yang terpelihara. Ada dua penafsiran para ulama tentang masalah ini. Penafsiran pertama, maknanya kitab yang dimaksud lauhul mahfuz. Lauh artinya papan-papan. Al-mahfuz artinya yang terjaga, terpelihara. Di papan itu tertulis segala sesuatu yang Allah takdirkan. Seluruh ilmu Allah itu tercatat di lauhul mahfuz. Termasuk Quran juga ada di sana. Quran itu juga tercatat di lauhul mahfuz. Innahu la Quranun karim. Inilah Quran yang karim. Fi kitabim maknun, berada dalam catatan yang terpelihara, maknanya di dalam lauhul mahfuz. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa yang dimaksud kitab yang terpelihara itu adalah suhuf-suhuf yang ada di dalam tangan-tangan para malaikat. Seperti yang oleh Allah diterangkan di dalam surah Abbas ayat 11-15, kalla innaha tadhkirah, faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safarah kiramim barara. Kata Allah, kalla innaha tadhkira, sungguhnya syariat Allah ini peringatan. Faman syaa'a dzakara, siapa yang menghendaki maka dia akan mengambil pelajaran dari hal ini. Fi suhufi mukarramah, berada dalam lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'atim mutahharah, yang tinggi dan disucikan. Bi'aidi safarah, berada dalam tangan-tangan safarah. Para ulama ahli tafsir menyatakan safarah di sinilah para malaikat. Oleh karena itulah, maka suhuf yang ada di tangan malaikat itu, itulah yang dimaksud dalam surah Al-Waqiah tadi, fi kitabim maknun, berada dalam kitab yang terpelihara. Maksud yang terpelihara itu adalah yang ada di tangan malaikat. Dan ini dikuatkan dengan kalimat setelahnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa disentuh catatan ini kecuali oleh makhluk yang disucikan. Yang dimaksud makhluk yang disucikan ini adalah para malaikat. Maksudnya suci apa? Suci dari dosa, suci dari kesalahan, suci dari penyimpangan. Para malaikat diciptakan sebagai makhluk yang maksum, yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka menentang kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itulah para malaikat yang disebut dengan mutahharun, yang disucikan dari dosa, dari penyimpangan. Ada satu pembahasan yang harus diperdalam. Apakah ayat ini bisa difahami tidak bolehnya seseorang memegang Al-Quran kecuali dengan wudu berdasarkan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun? Ini pembahasan yang akan kita perdalam dalam kajian ini. Kajiannya tauhid, tapi sedikit-sedikit nyerempet aspek fikih, gak masalah ya, jangan protes. Tapi karena pembahasan ini panjang, gak bisa kita bahas sekarang. Sekarang sudah habis waktu untuk membahas. Kita tinggal punya tersisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Oleh karena itu, penjelasan sore ini cukup sampai di sini dulu. Dan kepada Akhi Umar di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar atau pemirsa Roja TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Akhi Umar. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Anda para pendengar dan juga pemirsa Roja TV, Anda bisa bertanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Abu Haidar Al-Sundawi hafizallahu taala dalam bahasan kitab Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 081317776543 atau di 081989654543. Nah Ustaz, untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan dan pesan singkat Ustaz. Ya, dari pendengar kita di Bima Ustaz bersama Ahi Sandi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Dahulu pernah ada cahaya seperti bola api yang masuk ke kamar adik saya, dan kebetulan adik saya di dalam kamar sedang berfoto-foto, dan bulatan cahaya tersebut tertangkap kamera tepat berada di samping adik saya. Apakah cahaya yang masuk dalam rumah tersebut merupakan sihir Ustaz? Karena beberapa hari setelah cahaya tersebut masuk dalam rumah, adik saya langsung sakit parah dan harus dioperasi. Dan berselang beberapa bulan setelah sakit, adik saya ada masalah dalam rumah tangganya dan akhirnya bercerai Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan, apakah memang cahaya tersebut merupakan sihir yang masuk dalam rumah kami Ustaz? Iya, Sandi di Bima, barakallahu fiik. Kita tidak bisa menentukan apa cahaya itu, mungkin mercon yang dilempar orang, mungkin petasan, atau mungkin saja halusinasi, atau kalau itu tertangkap oleh kamera, mungkin itu efek dari bleach atau cahaya yang di luar dihasilkan oleh kamera dan hal-hal lain. Oleh karena itu cari dulu alasan yang logis, yang ilmiah, yang masuk akal, sebelum kita melontarkan tuduhan kepada sihir. Adapun setelah itu adik dari penanya kemudian sakit, pertama mungkin itu kebetulan momennya. Tanya kepada dokter, apakah ada penjelasan ilmiah tentang sakit yang diderita tersebut atau tidak? Kalau ada, ya memang ada sesuatu yang menyebabkan dia harus dioperasi dengan penyebab yang masuk akal, yang logis, yang ilmiah, yang bisa dijelaskan secara logika, maka itu tentu saja bukan sihir. Hanya kebetulan saja mau ada cahaya yang tadi atau tidak, dia tetap akan sakit. Hanya kebetulan pas dia esoknya sakit, hari sebelumnya ada cahaya tersebut, lalu dihubung-hubungkan. Padahal mungkin tidak berhubungan, hanya ada kejadian yang kebetulan saja. Jadi tanya ke dokter. Kedua, setelah itu rumah tangganya juga menjadi banyak masalah. Coba lihat, apakah masalah yang ditimbulkannya adalah masalah yang sangat logis ataukah tidak? Karena jauhnya mungkin seluruh anggota rumah tangga itu dari ajaran Islam, kurang sabar, kurang tawakal, kurang qanaah, dan seterusnya, lalu terjadi banyak konflik di antara suami istri, anak-anak dan seterusnya. Itu pun sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal, yang tidak disebabkan oleh cahaya tadi. Oleh karena itu, coba lihat, ada enggak alasan logis dari penyakit adik tadi? Ada enggak alasan logis dari konflik rumah tangga yang diderita? Kalau itu ya ada alasan logisnya, maka tidak ada kaitan dengan cahaya tadi. Kecuali kalau memang tidak ada alasan logis, dokter juga bingung ini penyakit apa, tidak ketemu tapi kok banyak keluhan. Atau umpamanya konflik rumah tangga yang terjadi dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal, tidak logis. Tiba-tiba tanpa ada sebab saling membenci, tiba-tiba umpamanya suaminya dalam pandangan istrinya kayak monster, dan istrinya dalam pandangan suaminya jeleknya bukan main, akhirnya benci, akhirnya banyak konflik. Dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan, ya itu mungkin ada pengaruh dari sihir yang dilontarkan oleh seseorang. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan demikianlah jam untuk Akhi Sandi yang ada di Bima. Untuk yang berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui telepon. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, Bapak. Dengan siapa Bapak, maaf? Dari Malang. Dari Malang dengan Pak? Dari Malang. Iya, silakan Pak Darima. Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya soal sebelum lahir itu sudah di setelah 4 bulan ya, sekitar 40 hari yang ketiga, katanya hadis ada diberi atasan berkena ajal rezeki. Maaf Bapak, diulang. Ya, diberi atasan amal ajal rezeki dan takdir buruk dan jelek. Yang kami tanyakan, manusia kalau sudah ditatap amalnya itu gimana keterangannya? Mohon maaf, Pak, diulang kembali pertanyaan Bapak, agak terputus-putus Bapak. Ya, saya sudah bisa menangkap Ustaz. Ya, baik Ustaz. Ya, terima kasih Pak Dariman yang dimalas. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Ya, Ustaz silakan Ustaz. Tayyib barakallahu fiik Bapak di Malang. Kepada para pendengar atau pemirsa Roja TV, nanti kalau bertanya jangan sambil nonton, sebab ada delay antara suara Bapak dengan suara di TV atau di radio ya. Jadi kalau sambil nonton dengar suaranya sendiri jadi lama gitu, dan kekitanya juga menjadi kurang jelas. Cukup ditelepon aja dengarnya ya. Baik. Saya bisa menangkap, Bapak tadi bertanya, bukankah pada waktu usia kandungan bayi di dalam perut ibu 4 bulan dicatatkan 4 perkara. Pertama, rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Itu sudah dicatatkan ketika manusia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita beramal gitu ya? Bukankah sudah dicatatkan? Pertanyaan ini pun pernah diajukan oleh seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya, alamadhal amal, lalu berdasarkan apa amal yang dilakukan oleh manusia? Atau tidakkah kita itikal atau bersandar saja kepada masalah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ala mawaqi'il qadr, amal kita berdasarkan garis takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la i'malu fa kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Ketika seorang sahabat, kalau begitu sudah kita apatis saja, bersandar kepada takdir. Kata Nabi, enggak. Beramalah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Oleh karena itu, keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak boleh mendorong kita untuk apatis dan pesimis atau pasif. Tapi bahkan harus mendorong kita untuk giat beramal soleh lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Karena apa? Karena sekalipun seluruh takdir manusia termasuk takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita esok lusa sampai akhir hayat kita sampai di akhirat. Kita gak tahu, ini gaib. Ketidaktahuan itu harus mendorong kita untuk berupaya melakukan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang, dan mati dalam keadaan demikian. Setelah mati dalam keadaan demikian, barulah kita boleh berkata bahwa Allah mentakdirkan saya untuk menjadi orang yang taat, yang soleh, dan mentakdirkan saya mati dalam keadaan iman, dan mentakdirkan saya ke surga. Itu jauh lebih baik daripada kita apatis, daripada kita pesimis, tidak beramal, lalu ternyata kita tersesat, lalu dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Ini mohon maaf agak tergesa-gesa, di sini sudah masuk waktu maghrib, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.